Mitra Bisnis, ada sebuah ulasan di suatu media yang menyebut bahwa kondisi pariwisata Indonesia saat ini sangat menyedihkan. Jumlah turis asing yang datang ke Indonesia hanya seperempat dari yang datang ke Malaysia. Padahal Indonesia lebih banyak punya kekayaan alam dan budaya dibanding Malaysia. Atau perbandingan lain, Borobudur hanya dikunjungi 50 ribu turis asing, sementara Angkor Wat di Kamboja bisa didatangi 1 juta turis asing setiap tahunnya. Kemudian Taman Laut Bunaken di Manado hanya dikunjungi 10 ribu turis asing, sementara Pantai Pattaya di Thailand setiap tahun dikunjungi 4 juta turis asing. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata, Yongki Adiasa. Pak Yongki, bagaimana komentar Anda? Secara umum kalau kita lihat di objek wisata, itu memang seperti angka-angka yang disebutkan tadi. Jadi sangat menyedihkan. Nah, kalau kita bicara promosi Indonesia dengan cara yang sangat tradisional, ya kalah dong kita. Kalau kita melihat Angkor Wat, saya berkunjung ke Angkor Wat, saya duduk di sana. Di satu sudut diam 2 jam. Saya lihat itu wisatawan berbagai macam bahasa guide-nya bicara. Sedangkan Borobudur, ya satu dua yang masuk. Memang untuk promosi pariwisata ini, kita perlu bekerja lebih keras lagi. Caranya ya tidak bisa dengan cara tradisional. Yang saya katakan cara tradisional, kita berkunjung ke ITB Berlin. Kita berkunjung ke tempat pameran-pameran. Apa sih sebetulnya tujuannya di sana? Branding image atau trading? Kalau kita swasta di sana untuk branding image, nggak sanggup lah kita. Kita datang ke pameran-pameran sebagai swasta, pasti trading. Yang trading itu dengan existing. Yang susah adalah bagaimana menciptakan wisatawan-wisatawan baru. Nah, untuk menciptakan wisatawan-wisatawan baru ini, kerjanya pemerintah, branding image. Tugas lainnya apa, Pak? Tugas pemerintah di sini, di samping mempromosikan, juga membuka destinasi-destinasi yang baru. Kalau kita tidak cerita destinasi yang baru, hanya dengan destinasi klasikal, ya dengan Tangkuban Perahu, ya dengan Bromo, ya dengan Bali, ya statis kita. Untuk meningkatkan wisatawan, harusnya kita memperbaiki segala infrastruktur destinasi yang belum banyak dikunjungi orang. Karena terus terang saat sekarang boleh saya katakan tidak ada destinasi baru Indonesia yang dikembangkan. Kita perlu kembangkan lebih luas lagi. Contohnya kita gembar-gembor soal Komodo. Oke, mudah-mudahan Komodo masuk dalam 7 keajaiban dunia di sisi alam. Kalau sudah masuk di 7 keajaiban dunia, so what? Infrastrukturnya sudah disiapkan belum? Bagaimana menuju ke sana? Apakah sudah dipermudah? Dan lain sebagainya. Itu yang tidak ada kesinambungannya. Di satu pihak kita berpromosi, tapi ya kalau memang selanjutnya tidak ada kesinambungannya, tidak dibangun infrastrukturnya, ya sama juga kita cuma gembar-gembor, ya cuma gigit jari. Pak, di Thailand meski suhu politik panas, tapi turis asing tetap datang. Tapi kenapa di Indonesia malah turis takut datang, Pak? Untuk Thailand dengan Indonesia, bedanya di mana? Anarkisme. Kalau Indonesia demo besar-besaran, orang sangat takut dengan anarkisme. Tapi kalau di Thailand, dia demo, dia duduki airport, ya oke, dia duduki airportnya. Tapi airportnya tidak dihancur. Kalau di kita kan demo besar-besaran, ada yang kurang senang, gedung DPR-nya dilempar batu dan lain sebagainya. Itu sebetulnya yang ditakutkan wisatawan. Demikian Yongki Adiasa dan saya, Rizal Andika.